Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa warah. Amma ba'du. Wa qara asy-syarihu rahimahullahu ta'ala qala Allahu azza wa jalla fi bayani ma fa'ala Hatib bin radhiyallahu anhu wa fi fa'aluhu minkum faqadat nasawa as-sabil ya'ni Hatiban wa fi'luhu dolarun wa ma mana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min irsali Umar radhiyallahu anhu aw tarki Umar radhiyallahu anhu illa anna Hatiban radhiyallahu anhu lam yakhruj binar islami bima fa'ala wa rihada ja'a fi riwayatin ukhra qara wa mayudrika la'anna Allah ta'ala ahli badrin wa qara i'maru ma syi'tum faqad ghafartu lakum qara al-ulama'u li'ilmihi azza wa jalla bi annahum yamutuna wa yabquna 'alal islam wa yabquna 'alal islami dan lat hadhihi ayatu wa hiya qawluhu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a turquna ilaihim bil mawaddah ma bayani sababi nuzuliha min qissati Hatibin anna iraqa al mawaddati lil kafiri la yusallibu la yaslubu ismar imani li anna allaha nadahum bismir imani faqara ya ayyuhalladzina amanu ma'a isbatihi azza wa jalla annahum arqaw armawaddata wa li hadza istifadul ulama'i min hadhihi al-ayat wa min ayati suratil ma'idati wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wa min ayatil mujadalati allati saqaha asy-syekhu la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallah annal muwalata tanqasimu ila tawallin wa muwalatin al-muwaadatu bismil ami minhu tawallin wa huwa al-mukaffiru bidhabiti alladhi dakartuhu laka wa minhu al-muwaadatu wa huwa naw'un wa minhu muwaadatun wa huwa naw'u mawaddatin li ajli ad-dunya wa nahwi dhalika tayyib barakallahu fik. Ya, coba dikasih ke siapa yang membaca ini? Hilmi. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ba'd. Pak ikhwas kalian, Syekh Shalih Al-Syekh di halaman 46 ini melanjutkan dari pembahasan kemarin mengenai muwalah, ya, yaitu sikap wala terhadap orang kafir yang terbagi menjadi dua. Ada namanya muwalah, ada namanya tawaddi. Kalau muwalah, dia dosa besar, namun tidak menyebabkan pelakunya, yaitu yang memberikan wala loyalitas kepada orang kafir, menjadi murtad keluar dari Islam. Tidak. Namun hanya dianggap sebagai pelaku dosa besar. Ya, yu'adduna ahlal kabair wala yu'adduna al-kafirin. Ya. Nah, berikutnya tawallin. Nah, tawallin ini yang baru menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Orang yang memberikan wala kepada orang kafir, yang dia ingin kaum muslimin kalah, ingin kaum kafirin menang, membantu kaum kafirin untuk melawan kaum muslimin. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Pembatal Keislaman, di Nawaqidul Islam. Nah, mengenai tawalli sudah disebutkan oleh Syekh pada pertemuan yang lalu atau pekan lalu, ya. Itu mahabbatu syirki wa ahli syirki, mahabbatul kufri wa ahli kufri, nusratul kufar ala ahli iman. qasidan zuhural kufri alal islam. Nah ini dia, mencintai kesyirikan, mencintai musyrikin, mencintai kekufuran, mencintai kafirin, ya, menolong, membantu, memberikan peran dalam bentuk apapun untuk kaum kafirin agar kaum muslimin kalah, dengan maksud tujuan agar kaum kafirin menang atas kaum muslimin, sebagaimana para buzzer saat ini yang mereka telah terang jelas sekali wala mereka yang sampai pada tingkat tawalli. Kalau ada kaum muslimin tergelincir, maka mereka jadikan ini sebagai bahan bulian. Mereka membuli kaum muslimin. Sementara kaum kafirin dihinggapi kasus, ya, sebagaimana yang terjadi beberapa belakangan di Indonesia. Kasus korupsi orang-orang kafir, kasus Sambo, ya, itu kan antara kafir dengan kafir, ya. Sambo kafir, pembunuhnya siapa? Yang dibunuh. Ayah itu juga kafir. Ya. Taib. Dan institusi yang ada di Sambo juga bermasalah. Diam semua itu, buzzer-buzzer itu. Diam. Ya. Namun kalau ada kaum muslimin yang tergelincir dikit, bahkan enggak tergelincir, dicari-cari ke sana, mereka membuli. Terbalik mereka itu. Harusnya kaum muslimin itu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Kalau mereka terbalik, ya, mereka asyidda'u alal mu'minin ruhama' bainal kufar. Terbalik mereka itu. Iya dan billah. Lemah lembut terhadap orang kafir, berperilaku keras terhadap kaum muslimin. Ya. Nah ini. Tapi kemudian jenis yang kedua, wala terhadap orang kafir yang namanya muwalah. Ini tidak tergolong sebagai kemurtatan, namun dianggap sebagai dosa besar. Ya, diharamkan. Kenapa mereka memberikan wala, loyalitas kepada kaum kafir? Li ajli dunia, karena dunianya. Au li ajli qarabatihim, karena kekerabatan mereka dengan orang-orang kafir. Ya. Taib. Dia punya mahabbah terhadap ahlu syirik, punya kecintaan, namun li ajli dunia, karena dunia. Beda ya kalau tawalli tadi, punya mahabbah terhadap orang kafir, kenapa? Ingin menolong kaum kafirin menang melawan kaum muslimin. Nusratul kafirin alal muslimin, membantu orang-orang kafir untuk melawan orang muslim. Ini tawalli. Kalau muwalah, cinta orang kafir karena dunia, bukan karena ingin kaum muslimin kalah. Ya, gak ada nusroh, gak ada pertolongan yang mereka berikan pada kafirin. Nah, dua pembagian wala kepada orang kafir yang diharamkan ini, yang satu menyebabkan kafir pelakunya itu tawalli, yang satu tidak menyebabkan kufur yaitu muwala. Ini dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di sini untuk menjelaskan kisah Hatib bin Baltah radhiyallahu taala anhu, yang ia radhiyallahu taala anhu membocorkan rahasia kaum muslimin untuk menyerang Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah. Ya, Umar bin Khattab marah. Ya, sehingga Umar meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiqin. Wahai Rasulullah, da'ni, biarkan aku, izinkan aku. Ya, adribu, untuk memenggal unuqa leher hadzal munafiq, orang munafik ini. Karena zahirnya, lahiriahnya, tampaknya Hatib radhiyallahu ta'ala anhu berkhianat. Dan yang melatar belakangi atau yang melandasi tindakan beliau ini adalah karena ingin membantu kaum kafirin, supaya kaum kafirin bisa mempersiapkan diri melawan kaum muslimin dalam Fathul Mekah. Paham tuh? Paham gak sih? Nah, namun yang melandasi atau yang melatar belakangi Hatib bin Baltah memberikan bocoran surat rahasia kepada kaum kafirin di Mekah bukan karena nusrah, bukan karena pertolongan ia kepada kafirin, enggak, namun karena li ajli qarabah atau li ajli dunia. Kenapa? Karena kekerabatnya masih tertinggal di Mekah. Dengan surat yang ia tulis untuk ahlu Mekah yang mereka waktu itu masih kafirin, bocoran ini diharapkan orang-orang Mekah akan memberikan perlindungan kepada Hatib keluarganya dan hartanya Hatib yang masih tertinggal di Mekah. Paham gak sini? Berarti Hatib ini melakukan tindakan walaknya kepada orang kafir, tawali atau muwalah? Muwalah. Kalau muwalah berarti Hatib kafir enggak? Enggak. Namun disebut dosa besar enggak? Wih, disebut dosa besar. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Ya, Hatib tidak kafir. Sehingga Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, masih Allah panggil, wahai orang-orang beriman. Nah, qala Allah taala azza wa jalla fi bayani ma fa'ala Hatibun, Allah azza wa jalla berfirman fi bayani, ketika Allah menjelaskan ma fa'ala Hatibun, apa yang dilakukan oleh Hatib, yaitu berupa pembocoran rahasia kaum muslimin. Ya. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawaa'a as-sabil. Siapa yang melakukannya di antara kalian, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya' tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, musuh kalian juga, yaitu orang-orang kafir, sebagai wali-wali kalian. Ya. Sebagai wali-wali kalian. Siapa yang melakukan itu, wa may yaf'alhu minkum, di antara kalian wahai kaum muslimin, faqad dhalla sawaa'a as-sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Faqad dhalla, sungguh dia telah tersesat, belum tentu faqad kafara. Ya. Paham gak sini? Sebagaimana dalam hadis, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Apakah setiap ahlu bid'ah yang melakukan kebid'ahan dikatakan kafir? Enggak. Namun dia ya ahlu bid'ah yang dolalah. Boleh disebut begitu? Boleh. Tapi apakah kafir? Enggak. Taibarakallahu fik. Ya'ni Hatiban fa fi'luhu dolalun, yaitu Hatib, perbuatannya ini adalah kesesatan. Wa ma mana'a min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min irsali umara au tarki umara radhiyallahu anhu illa an Hatiban lam yakhruj minal Islam bima fa'ala. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah ya dari irsal Umar tadi, ya dibiarkannya Umar untuk membunuh, atau Umar dilarang untuk membunuh Hatib. Kenapa Nabi larang Umar untuk membunuh Hatib? Illa anna Hatiban, melainkan karena Hatib belum keluar dari Islam bima fa'ala, dari apa yang telah dia lakukan. Namun Hatib dianggap sebagai pelaku kesesatan, dosa besar. Iya. Walihada ja'a fi riwayatin ukhra, oleh karena itu terdapat riwayat yang lain, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, wa ma yudrika la'alla Allah itta'ala 'ala ahli Badrin. Ya, kita telah bahas bahwasanya Hatib min ahli Badr. Beliau ikut perang Badr. Beliau termasuk di antara 313 pasukan kaum muslimin yang ada di medan Badr. Ya. Dan engkau wahai Umar, mungkin kau tidak tahu Allah taala telah melihat kepada ahli Badr. Itta'ala, Allah telah mengetahui tentang kondisi Ahlul Badr. Faqal, yang Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian lakukan, aku telah mengampuni dosa kalian. Qalal ulama, kata para ulama, maknanya apa? Li ilmihi azza wa jal, karena ilmu Allah azza wa jal. Ilmu Allah yang dahulu azali, yang Allah tahu Ahlul Badr. bahwa mereka tidak akan mati di atas kekufuran. Bi annahum yamutuna wa yabqauna 'ala al-Islam, bahwa mereka mati dan mereka akan tetap berada di atas Islam, tidak di atas kekufuran. Dallat hadhil ayatu, maka Allah Ta'ala menunjukkan dalam ayat ini, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah ma'a bayani sababi nuzuliha min qissati Hatibin, yaitu dengan disertai sebab turunnya ayat ini, yaitu berupa kisah Hatib radhiyallahu ta'ala anhu. Anna ilqa'al mawaddati lil kafiri, bahwa memberikan cinta kasih sayang kepada orang kafir, la yaslubu ismal iman, itu tidaklah menghilangkan label penamaan keimanan pada seorang yang memberikan cinta kepada orang kafir tadi. Paham gak sini? Apalagi para ulama mentafsir, merinci kecintaan seorang muslim terhadap kafir, ya, itu ada dua aspek. Ada dua aspek. Aspek yang pertama yang diharamkan nanti terbagi lagi menjadi dua. Yang tadi tawali dan muwalah, paham gak? Kalau tawali tadi, cinta pada orang kafir, memang ingin kafir itu menang terhadap kaum muslimin. Kalau muwalah, cinta pada orang kafir, ya jeli dunia uli ajli karabah, gitu aja. Karena dunia atau karena kekerabatan. Ini yang dilarang. Nah, cinta kepada orang kafir ada ini, yang itu tidak diharamkan. Ya, Allah berfirman. Ini dijelaskan oleh para ulama. Di antara Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab beliau, I'anatul Mustafid Syarah Kitabut Tauhid, ketika menjelaskan tentang ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Manil mahbub, siapa yang dicintai oleh Nabi dalam ayat ini? Abu Talib. Abu Talib ma'annahu mata alal kufar, Abu Talib mati di atas kekafiran. Dan Nabi SAW sangat menginginkan Abu Talib dapat hidayah. Abu Talib tidak dapat hidayah. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai. Berarti dalam ayat ini Allah mengisbat, menetapkan adanya kecintaan Rasulullah SAW kepada Abu Talib. Abu Talib kafir. Kok bisa Nabi SAW mencintai Abu Talib yang kafir? Kata Syekh, iya, ini tabii, naluri manusia. Seorang cinta sama ibunya, bapaknya, pamannya. Apalagi terjadi hubungan emosional yang kuat antara Rasulullah SAW dengan Abu Talib. Paman-paman Nabi SAW yang lain, Abu Lahab, Hamzah, Abbas, ibu-ibu mereka bukanlah nenek Rasulullah SAW. Karena Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, punya 5 istri. Abu Lahab istri kesekian, Abbas istri kesekian, Hamzah istri kesekian, Abu Talib anak dari istri kesekian. Dan Abu Talib inilah yang satu ibu dengan Abdullah. Siapa Abdullah? Ayahnya Rasulullah SAW. Karena beliau Muhammad bin Abdullah. Berarti ibunya Abu Talib adalah neneknya Rasulullah SAW. Ibunya Abu Lahab neneknya Rasul, bukan? Bukan. Ya, bukan nenek kandung maksudnya. Yang kedua, Abu Talib yang merawat Nabi SAW sejak kecil, yang kecintaan Abu Talib kepada Nabi SAW melebihi kecintaan Abu Talib kepada anak-anaknya sendiri. Yang ketiga, ini yang jelas, yang terang, bahwa Abu Talib perannya, daur lahu daurun kabirun, dia punya peran yang sangat besar, ya, dalam membela Rasulullah SAW di awal-awal dakwah. di fase pertama dakwah yang itulah paling krusial, paling penting. Momen-momen itulah yang menentukan. Kalau dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disikat, digebuk, dilawan secara sporadis oleh kaum kafirin tanpa ada pembela, maka selesai dakwah Islam. Sahih. Namun musyrikin memandang Abu Thalib. Memandang Abu Thalib karena kesenirannya, karena ketokohannya, karena segala macam dia punya manzilah yang tinggi, kedudukan yang tinggi di tengah-tengah musyrikin Quraisy. Tapi cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta tabiiyah. Mualah bukan, bukan. Bukan mualah. Ya, bukan mualah. Apalagi tawalli. Bukan. Ini tabiiyah. Ya. Tayyib, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Li'anna Allah nadahum bismil iman. Karena Allah menyeru mereka dengan nama iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ma'a isbatihi azza wa jal annahum alqaw almawaddata. Padahal Allah menetapkan bahwa mereka yang dipanggil oleh Allah Ta'ala ini, wahai orang-orang yang beriman, itu telah memberikan mawaddah, memberikan cinta, kasih sayang kepada orang-orang kafir. Walihada, oleh karena itu, istafada al-ulama'u, para ulama' memberikan ya, keterangan, faedah, min hadihil ayati, dari ayat ini, wa min ayati suratil ma'idati, maupun dari ayat surat al-ma'idah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa diantara kalian yang berwala, memberikan loyalitas kepada mereka, maka dia digolongkan kepada golongan mereka, digolongkan kepada orang-orang kafir. Wa min ayatil mujadalah, maupun di dalam ayat mujadalah allati saqaha asy-syekhu, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, itu ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Ya, engkau wahai Nabi, la tajidu, engkau tidak akan mendapati qauman, suatu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka katanya beriman kepada Allah dan hari akhir, namun yuwadun, mereka memberikan kasih sayang kepada siapa? Man hadallaha wa rasulah, kepada orang yang membenci Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Annal muwalata tanqasimu ila tawallin, tawallin wa muwalatin. Ya, maka bahwasanya muwalah itu terbagi menjadi tawallin dan mualah. Mau loyalitas kepada orang kafir terbagi menjadi dua, mualah dan tawallin. Ya. Al-mualatu bismil am, mualah dengan secara umum penamanya, minhu tawallin wa huwa al-mukaffir. Ya. Al-bidhabiti alladhi dzakartuhu lak. Dia adalah tawallin. Tawalli, kita enggak perlu terjemahkan apa makna tawalli, biar secara istilah aja. Ya, pokoknya dia mahabbatul kufur wa ahlil kufur ya, ma'an nusratil kafirin al muslimin. Dan itu aja dobitnya, ketentuannya. Cinta kepada orang kafir, cinta kepada kekufuran, disertai pertolongan ya, terhadap orang-orang kafir untuk menang terhadap kaum muslimin. Dan itu aja dobit mudahnya, ketentuan yang mudahnya. Wa minhu al-muwalatun wa huwa an-naw'u mawaddatin li ajli dunya wa na'i dzalika. Dan diantaranya adalah muwalah. Loyalitas itu salah satu jenis kecintaan kepada orang kafir karena dunia dan semisalnya. Taib wal wajib. Naam, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala wal wajib أن يكون المؤمن محبا لله عز وجل محبا لله محبا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين وأن لا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنيا فإذا عامل المشركين أو عامل الكفار في أمور الدنيا إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب أو محبة القلب لأن المشرك حمل قلبا فيه مسبة لأن المشرك حمل قلبا فيه لأن المشرك حمل قلبا فيه مسبة الله مسبة الله عز وجل وهو ساب لله عز وجل بفعله إذ اتخذ مع الله عز وجل إلها آخر والمؤمن متول لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين فلا يمكن أن يكون في قلبه مودة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله. طيب نجلو. والواجب أن يكون المؤمن محبا لله ولرسوله وللمؤمنين. Maka yang wajib ialah seorang mukmin itu dia mesti cinta kepada Allah, pada Rasulnya, kepada kaum mukminin. Dia mesti memberikan loyal ini. Wa alla yakuna fi qalbihi mawaddatun lil kafirin. Walau kana li umuri dunya. Dan tidak boleh ada di kalbunya ada kecintaan kepada orang-orang kafir walaupun itu pada perkara dunia. Ya. Fa idza 'amala al-musyrikin, apabila dia bermuamalah, berinteraksi dengan kaum musyrikin, au 'amala al-kuffar, kufara, atau dia bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang kafir, ya, fi umur dunia innama takunu muamalatan zahiratan biduni mailil qalbi. Dan muamalahnya mereka itu kaum muslimin yang dimuamalah dengan orang-orang kafir musyrikin, muamalah mereka, interaksi mereka hanya interaksi zahirah. Ya. Zahirah aja, interaksi zahirah, lahiriah. Enggak pakai qalbu. Ya. Zahirah aja. Biduni mailil qalbi, tanpa ada kecondongan qalbu untuk pro, bersikap pro kepadanya, membelanya, apalagi mencintainya. Ya. Baik, li'anna al-musyrika hamala qalban fihi. Ya, masabbatullahi. Karena yang seorang musyrik, ya, dia itu membawa qalbu di sini dalam urusan muamalah di sini. Yang di situ ada celaan terhadap Allah. Ya, wa huwa sabbun lillah, yaitu mencela Allah azza wajalla bi fi'lih, dengan perbuatannya. Idittakhadha ma'allahi ilahan akhar, ketika dia menjadikan ada sembahan lain di samping Allah, berarti itu celaan terhadap Allah. Wal mu'minu mutawallin lillah wali rasuli walil mu'minin. Sedangkan kaum mukminin dia memberikan loyalitasnya kepada Allah, Rasulnya, kaum mukminin. Fala yumkin ayyakuna fi qalbihim muaddatun ya li musyrikin. Ya, maka tidak mungkin di kalbunya ada kecintaan terhadap kaum musyrik. Ya. Ya, hamala syirka, yang di sini mengandung kesyirikan. Ya, waliyadz billah. Enggak ada di sini. Terus lanjut Hilmi. Wa hadhihi ats-tsalatsu masailu minal muhimmati al-'azimati. Al-ula an ya'lama al-mar'a ay ya'lam an ya'lama al-mar'u al-ghayata min al-khalqihi min khalqihi min khalqihi wa idza 'alima al-ghayata ya'lamu ya'lamu at-tariqa al-mawsu' al-musilah al-musila al-musilat al-musilat al-musilata li-infadhi hadhihi al-ghayati ats-tsaniyatu an ya'lama anna at-tariqa wahidatun wa anna Allaha 'azza wa jalla la yarda asy-syirka bihi hatta bil muqarrabina 'indahu walladzina lahum al-maqamatu al-'aliyatu 'indahu 'azza wa jalla la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun. Baik. Wa hadhihi tsalatsu masaila. Ya, hadhihi as-salasu. Ya. Tiga ini minal muhimmat al-azimat. Merupakan tiga pembahasan penting yang besar. Ya. Tiga pembahasan penting yang besar yaitu apa? Anallaha khalaqana yang disebutkan oleh Syekh dalam apa namanya rahimahullah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'lam hadhihi salasi masailah. Jadi hadhihi salasu masailah minal muhimmat. Tiga permasalahan ini itu apa? Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Itu kita wajib imani bahwa Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, Allah tidak tinggalkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Yang kedua apa? Anallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Yang kedua, Allah tidak ridho disekutukan dengan siapapun dalam pemberian ibadah kepadanya. Allah tidak ridho diberikan sekutu dalam hal ibadah, tidak kepada malaikat yang didekatkan Jibril atau nabi yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Anna man ata'a rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Nah, yang ketiga, yang sudah mentaati Rasul, sudah mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi dia memberikan wala loyalitas kepada orang kafir. Ya, kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau orang kafir tersebut adalah kerabat dia yang paling dekat. Aqraba qaribin, ya. Taib. Nah, tiga permasalahan ini memiliki apa namanya urgensi yang sangat besar. Al-ula yang pertama, ayya'lama al-mar'u al-ghayata min khalqihi. Itu seorang mesti tahu ghayah, tujuan dari penciptaan dia. Untuk apa dia dihadirkan oleh Allah? Dia tahu, oh ternyata untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Wa idza 'alima al-ghayata ya'lamu at-tariqa al-musilata li-infadhi hadhihi al-ghayata. Li-infadhi hadhihi al-ghayati. Apabila dia telah tahu tujuan dia diciptakan, dia mesti tahu, meyakini jalan yang akan menghantarkan dia untuk bisa melaksanakan tujuan ini. Ya. Dia udah tahu nih, anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Dia tahu yang akan menghantarkan dia untuk beribadah pada Allah ialah mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul. As-saniyah ayya alama anna tariqa wahidatun. Dia mesti tahu bahwasanya jalan ini cuma satu. Ya, jalan tauhid. Wa anna Allah la yarda asy-syirka bih. Allah tidak ridho syirik. Ya. Yaitu diberikannya ibadah kepada selain Allah. Walaupun orang musyrik tadi yang beribadah pada selain Allah tadi juga memberikan ibadah kepada Allah. Allah enggak ridho. Hatta bil muqarribina indahu. Ya. Atau bil muqarrabain aja. Dua yang didekatkan dengan Allah itu Jibril dan Rasulullah SAW di sisi Allah. Walladzina lahum al-maqamatu al-aliyah indahu. Dan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, Allah enggak ridho siapa misalnya Jibril, malaikat, rasul, anbiya, mereka memiliki maqamat aliyah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Namun Allah enggak ridho apabila ibadah diberikan pada mereka. La yardo ayyusyraka ma'ahu ahadun. Allah enggak ridho Allah disekutukan ya dengan siapapun dalam pemberian ibadah padanya. Terus as-salisah yang ketiga. As-salisatu alla yakuna fi qalbil muwahhidi alladhi wahada Allah wa ata'a ar-rasul wa khalasa min al-syirk. Wa khalasa min asy-syirki alla yakuna fi qalbihi mahabbatun lil musyrikin. Hadhihi thalathu hiya usulul islami bi ahadil i'tibarati. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman tahaqqaqu biha qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa inqiyadan. Nah, yang ketiga alla yakuna fi qalbil muwahhid, supaya tidak ada di qalbu muwahhid, ya, tidak boleh ada, tidak boleh eksis di qalbu seorang ahli tauhid alladhi wahadallaha, yang ia mentauhidkan Allah, wa ata'ar rasula, dan yang ia telah mentaati rasul, wa khalasa minasyirki, yang ia telah membebaskan diri dia dari kesyirikan, alla yakuna fi qalbihi mahabbatun lil musyrikin. Enggak boleh ada di kalbunya kecintaan terhadap musyrikin. Hadhihi salasu hiya usulul Islam bi ahadil i'tibarati. Tiga permasalahan inilah prinsip-prinsip Islam dengan salah satu dari tinjauan-tinjauan tadi. Ya. Nas'allaha an yaj'alana mimman tahaqqaqu biha qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa inqiyadan. Kita memohon pada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang merealisasikan prinsip-prinsip Islam tersebut dalam bentuk, dalam pengucapan, amalan, keyakinan dan pelaksanaannya, ketundukannya. Baik, wabillahi taufik, nanti kita lanjut lagi insyaallah di pembahasan berikutnya. I'lam arsyadakallah, karena cukup panjang, nanti aja insyaallah. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.